apa hukum memakai minyak wangi beralkohol? Terjadi khilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama kita rahimahumullah. Sebagian ulama melarangnya, sebagian membolehkan kalau kadar alkohol tidak besar ya. Dan kenapa mereka membolehkan? Karena itu bukan diminum, tapi itu dipakai di luar. Artinya itu bukan syurbu alkohol, ya alkohol, tapi itu adalah istimal, penggunaan. Ya. Sebagian ulama membolehkan. Ala kulli hal, kalau mau yang lebih selamat, ya tidak pakai. Cuma insya Allah tidak ada masalah kalau itu kadarnya kecil, sebagaimana difatwakan sebagian ulama.